Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan ya, kembali pembahasan mengenai huruf dari kitab Mulakhas karya Fuad Nikmah di halaman 152 ya, dari buku Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyati. Sana ada ya, mulahadhatun al mulahadhatun ammatun an ba'dil hurufi. Ya, catatan umum ya, mulahadhatun ammatun an ba'dil hurufi. Ya, catatan umum dari sebagian huruf-huruf. Dari sebagian huruf. Wadahna fi ma sabaqa anwa'al hurufi wa taqsim wa taqsimi wa taqsimatiha bihasabi makanihi makaniha fil jumlati. Ya, telah kami jelaskan ya, jenis-jenis dan pembagian huruf sesuai posisinya ya dalam kalimat. Ya, maksudnya sudah dijelaskan ya pada sebelumnya, bab-bab sebelumnya mengenai jenis-jenis huruf dan pembagian huruf sesuai posisinya dalam kalimat. Jadi itu sudah lalu. Wa fiha yali mulahadhatun ammatun an ba'dil hurufi allati tastakhdamu li aktsari min ghardin wa fi aktsari min mawdhi'in. Ya. Maka berikut ini ya adalah catatan-catatan umum ya bagi sebagian huruf yang mempunyai lebih dari satu makna ya, lebih dari satu makna dan lebih dari satu posisi ya. Jadi terkadang huruf itu bisa memiliki makna yang banyak ya, dan posisi, dan bisa digunakan dalam posisi-posisi yang banyak pula. Yang pertama dimulai ya dari hamzah. Terkait pembahasan makna-makna huruf itu bisa dilihat di kitab Mughnil Labib ya, itu khusus membahas huruf. Yang pertama adalah alhamzatu, ini urutan sesuai huruf hijaiyah. Dibahas dulu huruf hamzah. Alhamzatu takunu al-alif alhamzah imma harfan nida'in ya. Hamzah itu pertama bisa menjadi huruf nida, wa tustamalu lin nida'in ya, lin nida il qaribi wa ta'ti qabla al ismi al munada mithlu muhammadu aqbil ya. Hamzah itu bisa menjadi huruf nida dan dia digunakan untuk menyeru atau membuat panggilan yang dekat dan berada sebelum isim munada atau berada sebelum munada ya, sebelum panggilannya. Mislu contohnya Amuhammadu Akbil ya, Amuhammadu Akbil ya, wahai Muhammad kemarilah ya. A di sana itu seperti ya pada ya huruf nida yang masuk kepada munada Muhammad, itu persis sama Amuhammadu Akbil, wahai Muhammad kemarilah. Alba'u yang B ya, au harfa istifhamin, atau sebagai hamzah sebagai huruf istifham, huruf bertanya. Tadkhulu 'alal ismi wa 'alal fi'li wa la athara laha 'ala yarabuhuma wa yus'alu biha. Ya, dan huruf hamzah itu bisa sebagai huruf istifham, masuk pada isim atau fi'il dan tidak berpengaruh kepada i'rab isim atau fi'il tersebut. Ya, huruf ini digunakan untuk menanyakan ya, wa yus'alu biha. Jadi hamzah itu digunakan untuk bertanya. Pertama, an wahidin ya, min syai'aini wayati ba'duha am al mu'adalah ya, al mu'adilah, al mu'adilatu. Yang pertama itu ya bertanya untuk menanyakan kepastian ya, mu'adilah, atau menanyakan satu di antara dua ya, itu jadi bertanya suatu kepastian. Wayati ba'duha, dan setelah hamzah tersebut ya pada kalimat itu pasti ada am, yang namanya am mu'adilah, am yang menunjukkan apa, kepastian, mu'adilah ya. Seperti pada contoh mislu akintoron rokibta am sayyarotan ya, akito akin akintoron atau akitoron rokibta am sayyarotan. Ya, apakah kamu naik kereta ya atau dengan mobil? Ya. Hamzah di sana yaitu hamzah istifham, dan dia sebagai contoh yang untuk menanyakan sebuah kepastian, dan dia sepaket ada hamzah dan ada am. Jadi akitoron ya akintoron rakibta am sayyaratan. Kotoran di sana sebagai maf'ul bih ya. Sayyaratan ya, am sayyaratan. Apakah kamu naik kereta atau mobil? Dan itu sepaket hamzah dengan amnya. Atau contoh yang lain, adarasta at-tarikha am al-jighrafiyya? Adarasta at-tarikha am jighrafiyya? Apakah kamu belajar sejarah ataukah geografi? Ya, di sini untuk menanyakan kepastian ya. Dari menanyakan suatu kepastian yang satu dari dua pilihan. Nah, hamzah yang selanjutnya bisa digunakan an madmunil jumlatil musbata ya, musbatati awil manfiyati. Ya, yang kedua bisa bertanya untuk ya kandungan kalimat yang musbat ya, musbatah itu yang positif atau yang negatif. Sebagaimana contoh mislu aqra'ta hadhil qissata, apakah engkau sudah membaca cerita ini? Atau yang lain, alam taro akhi, tidakkah engkau melihat saudaraku? Ya, yang contoh yang pertama itu bertanya pada kalimat positif, aqra'ta hadhil qissata. Sedangkan yang kedua, alam taro akhi, tidakkah kamu melihat saudaraku? Ya, maka hamzah ini bisa bertanya untuk kalimat positif maupun negatif. Berbeda dengan hal, maka hal itu hanya untuk bertanya pada kalimat yang positif saja. Hal artinya apakah, tapi hanya masuk kepada kalimat yang positif. Itu seputar hamzah. Yang selanjutnya alba'u, seputar huruf ba. Alba'u takunu da'iman harfa jarrin. Oh ya, huruf ba itu selalu menjadi huruf jar. Wa tadkhulu 'alal ismi ya, wa tadkhulu 'alal ismi au 'alad dhamiri, dan masuk kepada isim atau masuk kepada dhamir. Ya, sedikit tambahan tentang hamzah ya. Hamzah juga selain sebagai huruf nida dan selain huruf istifham juga bisa masuk kepada masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah masdar yang dibentuk dengan cara ya, dengan susunan an ditambah fi'il mudhari. Misalnya masdar dari hadhara yahdiru ya, masdarnya kan hudurun ya, kehadiran ya, hadoro hadir. Nah, selain masdar hudurun itu juga bisa dibuat masdar muawal, semisal an yahduro, an yahduro artinya kehadiran ya. An yahduro itu namanya masdar muawal, an yahduro. Kalau masdar biasa hudurun ya kehadiran. Nah, hamzah bisa masuk ke depan masdar muawwal, misalnya aan yahdura, atau seperti pada ya firman Allah di surat Yasin. Misalnya di surat Yasin, ya sawaun, ya wasawaun alaihim aandartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan ya kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Maka lafaz aandartahum, nah itu ada hamzah. Anzartahum ya. An di sana ada an dan zartahum itu sepaket jadi masdar muawwal. Jadi hamzah juga bisa masuk kepada masdar muawwal. Ya, kalau yang tadi aqra'ta hadhil qissata, apakah kamu sudah membaca cerita ini? Jawabannya ada dua, na'am atau la. Sedangkan alam taru akhi, ya, tidakkah engkau melihat saudaraku? Ya, jawaban bisa dua, bala, ya, berarti tidak, ya kalau na'am berarti melihat. Tidakkah engkau melihat saudaraku? Na'am, berarti kan tidak melihat. Kalau bala berarti melihat. Artinya ya ya. Bala tidak, na'am ya. Selanjutnya al-ba'u tadi, al-ba'u takunu da'iman harf jarrin. Ba itu selalu menjadi huruf jar. Wa tadkhulu ya, alal ismi aw alad dhamir. Dan masuk bisa kepada isim dan bisa kepada dhamir. Karena enggak setiap huruf jar itu bisa masuk ke domir. Contoh hatta, ya hatta tidak bisa masuk ke domir. Ya, kalau ba masih bisa, bihi misalnya, bika ya masih masuk ke domir. Tapi kalau hatta itu enggak bisa. Ya wahia yang pertama alhamzah ya yang a imma asliyatan ya. Ba itu bisa jadi dia ba yang asli ya. Ba yang asli watusta'malu fi ahadi aghradil atiyati ya, dan digunakan untuk salah satu arti berikut ya. Yang pertama az-zarfiyatu al-makaniyatu sebagai zarf makaniyah atau keterangan tempat, seperti pada contoh tajtama'ul usratu bil manzili, keluarga itu berkumpul di rumah. Ya, maka bi di sana adalah ya bi bermakna ya menunjukkan zaraf makan ya. Zaraf di sini bukan maful fih ya, tetapi maksudnya keterangan tempat ya, karena dia tidak mansub ya, tidak mansub bil mansilati jar. Yang kedua bisa juga digunakan untuk arti al isti'anatu, yaitu meminta pertolongan atau pertolongan. Mislu qata'tul khubza ya bisikini, aku memotong roti itu dengan pisau. Maka bisikini ba di sana maksudnya aku memotong roti dengan bantuan pisau ya. Bi di sana bermakna al isti'anah. Lalu makna yang lain dari huruf ba itu bisa at-ta'wid ya, at-ta'widu atau artinya penggantian, mislu ya. Contohnya istaraitul kitaba bisab'ina kursyan, aku membeli sebuah buku ya dengan 70 kursyan atau irs ya. Ya maksudnya aku membeli buku ya dan ditukar dengan 70 irs ya, ada pergantian antara kitab dan jumlah uang ya atau jumlah benda yang lain. Nah, maka di sini bi di sini bermakna at-ta'wid ya, at-ta'widu. Makna yang ketiga dari huruf ba itu adalah al ya, al iltishaq ya. Al iltis ya, al iltisaqu ya, al iltisaqu. Iltisaq itu artinya menempel ya atau mendekati. Contoh marortu bi Muhammadin, aku berpapasan ya, aku berpapasan dengan Muhammad. Ya jadi penempelannya itu tidak mesti nempel ya. Misalnya apa namanya, ada suatu kendaraan ya, itu mengikuti kita, membuntuti kita, nama itu masuk padanya makna al-iltisaq ya. Jadi apa namanya, menempel gitu, ngikutin. Tidak mesti bendanya saling menempel, tapi masuk juga arti kata dari membuntuti atau berpapasan gitu ya. Berpapasan itu masuk pada makna ba al-iltisaqu. Selanjutnya yang kelima, al-qasam, makna sumpah. Mislu billahi lan yudhi'a haqqana, ya demi Allah dia tidak akan menyia-nyiakan hak kami. Maka bi di sana ya maksudnya demi ya, untuk bersumpah. Itu makna-makna dari huruf ba yang asli. Selanjutnya ada yang disebut ba zaidah ya, au zaidatan ya, huruf ba yang tambahan. Wa ta'til ba'u zaidatan fi, dan huruf ba zaidah yaitu ada pada khobaru laisa ya, khobar laisa. Contohnya ya, laisal faqra bi'aibin ya, kemiskinan itu bukan suatu aib ya. Laisal faqra bi'aibin, maka bi di sana itu ba zaidah ya, dia memiliki makna untuk menguatkan. Jadi asalnya adalah ya laisal faqru aiban ya, asalnya seperti itu, laisal faqru aiban, kemiskinan itu bukan suatu aib. Tapi di sini ditambahkan laisal faqru biaibin ya, maka artinya kemiskinan itu benar-benar bukan suatu aib ya. Jadi ba zaidah tambahan itu masuk pada khobar kana ya. Ya, huruf ba itu bisa masuk kepada khobar laisa, yang khobar laisanya itu bukan jumlah ya, atau bukan yang ghairu mufrad. Karena semisal pada contoh misalnya laisa Muhammadun yakumu, ya Muhammad yaitu yang bukan berdiri, maka khobar laisanya yakumu jumlah fi'liyah, itu tidak bisa dimasuki dengan huruf ba. Seperti pada contoh laisal faqru bi'aibin, jadi tidak bisa laisa Muhammadun biyakumu, itu gak boleh karena ba tidak bisa masuk pada jumlah. Kecuali laisa Muhammadun ya biqaimin, itu bisa. Maka laisal faqru bi'aibin ya, aibin di sana itu mansub sebagai khobar laisa ya, tandanya fathah muqaddarah. Selanjutnya ba zaidah yang lain itu masuk pada fa'il bagi fi'il kafa, cukup. Contoh kafa billahi waliyan, cukuplah Allah sebagai pelindung. Ini di surat An-Nisa ayat 45. Maka Allah di sana itu marfu ya, marfu sebagai fa'il, marfu sebagai fa'il. Dan waliyan itu tamyiz, waliyan itu tamyiz. Selanjutnya sigatu af'il bihi, sigoh ya fit ta'ajub af'il bihi. Contohnya ajmil bis sama, betapa indahnya langit. Jadi salah satu ungkapan untuk memberikan rasa takjub itu dengan wazan af'il ditambah bihi. Seperti pada contoh ajmil bis sama'i. Ada juga wazan yang lain ma'af'al ya, ma'ajmalas sama'a ya, betapa indah langit. Nanti itu dibahas di bab cara membuat fi'il ta'ajub. Nah, maka bi di sini adalah bi zaidah, ajmil bis sama'i. Ajmil bisama'i, betapa indahnya langit. Ya, demikian ini pembahasan tentang huruf hamzah dan huruf ba. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.